Nah, ini ada pertanyaan juga untuk Ustaz Alamiri sekarang, Ustaz. Pertanyaan simpel, Ustaz, padat nih. Apakah pacaran dalam Islam boleh, Ustaz? Tapi enggak disebutin dari siapanya nih, Ustaz. Oh. Apakah pacaran dalam Islam itu boleh? Jawabannya boleh setelah nikah, haram sebelum nikah. Simpel juga ya. Boleh setelah nikah, silakan ada pacaran setelah nikah dan haram sebelum nikah. Jadi gini, kenapa sebelum nikah tuh enggak boleh? Satu, pacaran tuh pasti ada pegangan tangan. Kata Nabi apa? Li an yut ana fi ra'si ahadikum bimihkatin min hadid khairun lahu min an tamassa yaduhu imra'atan. Dia itu ditusuk dengan batu, apa dengan jarum besi di kepalanya itu lebih baik daripada dia memegang tangan wanita yang bukan, iya, yang la tahillahu, yang bukan mahramnya, yang enggak halal bagi dia. Jadi itu kata Nabi, karena pacaran ada pegang tangan. Akan tetapi kalau salah nikah, betul. Saya Ustaz Galin yang sudah merasakan sama dia. Pegang tangannya saja pahala, ya. Pahala gitu kan. Yang tadinya haram, tadinya sebelum nikah ini dosa. Setelah nikah pahala. Pahala. Tapi hati-hati, Ustaz. Oh iya. Itu pahala pada saat itu. Jadi gitu kan, kalau pacaran itu ada suatu hal itu, tapi kalau setelah nikah, masya Allah pahala. Kemudian pacaran juga ada situ berdua-duaan. Khulwat. Khulwat atau namanya khulwat itu enggak boleh. Atau Rasulullah apa la ya khulwan rajul mimratin ila wataritu masyaitan. Tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiga adalah setan. Baik, terima kasih. Itu ya, saya kira jelas nih walaupun dari hamba Allah juga tidak disebutkan. Yeah.